Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Jadi saya ini seorang dosen di biologi Ustaz, yang kebetulan kajiannya atau fokusnya di bidang pergerakan lempeng begitu, tentang tekan lempeng. Dan Ustaz sering sekali menyebutkan di beberapa kajian maupun di Al-Quran juga banyak ayat-ayat terkait dengan pergerakan bumi dan apa geologi lah, terkait dengan geologi secara umum. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Ustaz, langkah-langkahnya untuk meriset atau mengkaji ayat-ayat yang ada di Al-Quran terkait dengan keilmuan seperti geologi khususnya, dan juga dasar-dasar apa saja yang dibutuhkan oleh kami begitu untuk bisa meriset begitu. Baik. Keilmuan-keilmuan apa saja yang dibutuhkan untuk meriset? Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, saya sangat-sangat bersyukur dengan apa yang Anda sampaikan. Dan berita baiknya, insya Allah kita di Mira juga nanti setelah yang pokok-pokok yang kita pelajari, seperti bab-bab salat, bab akidah, kita akan masuk kepada fikih terapan yang sifatnya lebih aplikatif. Jadi berdasarkan spesialisasi. Misalnya ada yang di dunia kesehatan, seperti Anda di bidang geologi misalnya kan, dan turunan-turunannya. Nanti kita akan coba buatkan satu kelas-kelas tertentu yang di kelas itu, nanti kurikulumnya akan diturunkan. Semacam pertanyaan Anda, dari mana langkah memulainya? Nanti di kurikulum itu pertama kita akan turunkan secara tematik, tafsir-tafsirnya, ayat-ayat yang terkait dengan bidang geologi. Misalnya saya pernah mengajar di Tripoli, teman-teman geologi itu diperminyakan. Ya ada yang di Pertamina juga, Akakus Oil, Slumbersea, kemudian juga ada yang apa namanya dari Medco ya, berkumpul juga di situ kan. Bahkan kita buat seminar ketika tsunami terjadi di Indonesia itu di wilayah Aceh, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah berikan segala kebaikan bagi keluarga kita di Aceh, menerima amal-amal saleh hamba-hamba Allah yang telah kembali dalam kebaikan, dan menjadikan hikmah terbesar untuk kita dapatkan dalam berkehidupan. Nah, kita bikin seminar di sana. Saya dalam tinjauan Al-Qur'annya, kemudian teman-teman di ahli geologi dalam tinjauan geologinya, dari pergerakan lempeng, pergerakan bumi, ke pasak gunung dan sebagainya. Dan ayat-ayat itu ada dalam Al-Quran. Jadi dari persiapan gempa, kalau tanda-tanda akan tsunami bagaimana, ada. Ya, wafarat tanuru, kalau periuk itu sudah mulai bergoyang, itu kan harus menggunakan tinjauan balagoh. Jadi diilustrasikan seperti periuk yang bergoyang dari pergerakan lempengnya, dari bumi sebagai pasak wal jibala arsaha. Ya, bagaimana nanti mengamati gunung-gunung. Ya, dari perubahannya, apakah ini cenderung erupsi, apakah aktif ataukah tidak aktif, pengaruhnya kepada lautan bagaimana, korelasi antara gunung dengan lautan yang potensial menghadirkan minyak seperti apa, itu ada ayatnya. Ya, seperti di surah At-Tur wal Bahril Masjur. Ya, sampai ke gambar-gambar isyarat-isyarat yang mungkin ditemukan di bebatuan. Ya, Anda di geologi pasti paham setiap batu itu ada kodenya sendiri. Ya, apakah ini batuannya menunjukkan ada kandungan airkah, ada mineral yang lahirkan dan sebagainya, itu ada kodenya Pak Ibu sekalian. Ya, saya pernah belajar itu. Jadi teman-teman di geologi itu menunjukkan kepada saya sampai batu-batunya, kita dengan ayat Qur'annya risetnya seperti apa. Tapi jangan membawa ayat untuk membenarkan itu, tapi menarik ayat itu untuk dikaji, dan baru dari ayat itu ketika diriset dibuktikan lewat pengetahuan. Jadi bukan cocok logi, ini ayatnya tidak. Jadi kita kaji dulu ayatnya. Ya, seperti di surat Fatir ayat 27 itu, untuk menemukan batu bara, itu hanya dari pengamatan kepada gunung bisa terlihat. Ya, ini bentuknya bagaimana, ya ada yang kehijauan, ada yang kemudian seperti keemas-emasan dan sebagainya. Ya, dan seterusnya itu bisa kelihatan gitu dari pengamatan-pengamatan. Dari pengamatan itu langsung diadakan riset. Jadi langkah yang pertama adalah nanti mengumpulkan kurikulum dari ayat-ayatnya secara tematik. Ya, apa saja, ini sudah ada. Dan ragam tafsirnya sudah ada. Misalnya Anda bisa cari tafsir ilmiah ya, seperti tafsirnya Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Jauhari. Itu ada tafsir namanya Al-Jawahir. Saya di ruang sebelah, di perpustakaan sebelah itu ada tafsirnya. Besar, cukup bagus. Itu tafsir yang menurut saya ideal untuk pengetahuan. Dan dahsyat itu, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Itu ketika menyampaikan ayat misalnya tentang telinga tuh. Telinganya digambar, ditunjukkan. Ya, sampai ke gendang, sampai ke macam-macam, digambarkan, kasih busur panah, di garis panah dan sebagainya. Sampai bicara tentang mata, matanya digambarkan. Ya, sampai ke pupil, sampai ke retina, sampai ke macam-macam. Dan itu tafsir loh. Ya, tafsir, bukan yang kekinian gitu. Tafsir-tafsir yang dulu itu juga bagus tuh kalau kita mau kaji lebih dalam. Ya, namanya tafsir Al-Jawahir. Jadi, pertama kita kumpulkan ayatnya dulu, diklasifikasikan sesuai dengan bidangnya. Lalu nanti tafsir-tafsir yang selaras nafas dengan itu. Tafsir yang pertama pendekatan bahasa. Karena harus mengerti bahasa Al-Quran itu menunjuk kemana. Ada dilalah namanya. Ya, penunjukannya kemana. Yang kedua, tafsir ilmi yang sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan sampai misalnya Anda membahas tafsir tentang geologi pakai tafsirnya Ibnu Katsir, itu gak akan nyambung. Ya, atau menggunakan tafsir sosiologinya Al-Maraghi enggak akan nyambung, atau tafsir Ruhul Ma'aninya Al-Alusi enggak akan nyambung. Ya, yang dipakai apa? Tafsirnya tafsir ilmi, pendekatannya ilmi. Untuk bahasanya bisa pakai Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Asyur. Ya, ini kita punya Tahrir wa Tanwir. Nah, ini dia nih. Ini ada beberapa yang ada di sini. Nah, ini tafsir bagus At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Asyur, ya. Tahir bin Asyur, Muhammad bin Tahir Ibnu Asyur. Ini dari Tunisia. Nah, nanti ada lagi beberapa tafsir yang lain yang bisa diurutkan. Jadi secara singkat kalau Anda mau, sekarang Anda turunkan, kan? Ayat-ayatnya dikeluarkan, pakai indeks. Ya, indeks Al-Quran kan banyak sekarang ini, ya, secara tematik. Lalu setelah itu dampingi dengan tafsir. Jangan langsung dari indeks Anda pahami sendiri. Itu nanti potensial keliru. Ya, pahamkan dari tafsirnya, setelah tafsir kemudian diteliti, baru Anda masuk ke lapangan. Ya, dicek di lapangannya, seperti apa gambaran-gambarannya. Sekira demikian ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab.